ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja dan Suara Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan rahmat karunia-Nya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang mulia ini, yaitu majlis pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Pembahasan kita masih pada bab tentang benci atau marah karena Allah tatkala kehormatan-kehormatan agama Allah dilecehkan, diremehkan, dan dihina oleh mereka yang menghina atau melecehkan kehormatan-kehormatan Allah, yaitu agamanya dan agama Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pertemuan yang terakhir kita telah membahas hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang digambarkan atau diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kembali dari suatu perjalanan. Sampai di rumah Aisyah, beliau melihat ada sebuah tirai di depan rumah Aisyah, yang di sana ada gambar, ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Maka beliau kemudian marah dan beliau menurunkannya. Ya, beliau menurunkan gambar atau tirai tersebut. Dan sudah dibahas tentang hukum menggambar benda-benda yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini merupakan salah satu dari hal yang diharamkan atau dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian kita menginjak pada hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu juga hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qal, kata beliau, kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa anha, dan juga dari beliau yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyah allati saraqat, bahwasanya orang-orang Quraisy merasa terbebani, mereka ikut yakni bersedih tentang keadaan seorang wanita Quraisy dari kabilah Bani Makhzum, yakni al-mar'ah al-makhzumiyah, yang mana wanita ini mencuri ولثاني من منشوري فقالوا maka mereka berkata yaitu orang-orang Quraisy man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapakah orang yang bisa menyampaikan keberatan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu maka mereka juga yang mengatakan man yajtari'u alaihi illa Usamatu ibn Zaidin hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mereka tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma yang mana beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakallamahu Usamah maka kemudian Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma menyampaikan hal tersebut yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atashfa'u fi haddin min hududillah ta'ala apakah engkau memberi syafaat terhadap satu putusan dari hukum-hukum Allah hukum-hukum Allah ta'ala thumma qama fakhtataba kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri dan beliau menyampaikan khutbah thumma qala lalu beliau berkata innama ahlaka man qablakum sesungguhnya telah membinasakan orang-orang sebelum kamu sekalian annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif taraku bahwasanya mereka dahulu kalau ada orang yang mulia, pembesar, yang mencuri, mereka membiarkannya. Wa idza saraqa ad-dha'ifu aqamu 'alaihi hadda. Dan apabila seorang lemah, seorang dari kaum yang lemah yang mencuri, maka mereka menegakkan hukuman, yaitu hukum Allah pada orang tersebut. Wa aimullah law anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha kata Nabi sallam demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri maka aku yang akan memotong tangannya hadis ini muttafaqun alaihi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah hadis ini mengisahkan kepada kita tentang ada seorang wanita Quraisy dari Bani Mahzum, dari kabilah Bani Mahzum, yang dia mencuri. Barang curiannya itu telah mencapai nisab. Nisab artinya batasan untuk dijalankan atau dijatuhkan had, hukum memotong tangan kepada wanita tersebut. Maka Rasulullah SAW kemudian memutuskan bahwa wanita ini akan dijalankan hukum Allah karena dia mencuri yaitu dengan dipotong tangannya. Nah ketika Nabi SAW beliau memutuskan perkara ini maka sebagian orang-orang Quraisy merasa keberatan ya mereka merasa prihatin dengan putusan tersebut sehingga mereka karena tidak ketidaktahuan mereka mereka mengira bahwa hukum-hukum seperti ini bisa ada peninjauan kembali ada pengajuan keberatan terhadap putusan tersebut sehingga kemudian mereka tentu berunding di antara mereka kira-kira siapa orang yang bisa menyampaikan keberatan tersebut kepada Rasulullah SAW. Jadi keberatan mereka akan putusan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan hukum Allah, bahwa orang yang mencuri dipotong tangannya. Lalu mereka melihat bahwa orang yang paling pantas dan yang paling berani untuk menyampaikan perkara ini, pengajuan keberatan atas atas putusan Rasulullah SAW ini, yang oleh mereka orang-orang Quraisy disampaikan oleh Usama. Maka mereka kemudian meminta kepada Usama bin Zaid, karena mereka mengetahui bahwa Usama bin Zaid adalah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat dicintai oleh beliau. Beliau dan ayahnya, Usama dan ayahnya itu Zaid bin Haritha. Dua orang ini adalah di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang sangat dicintai oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka mereka kemudian menyuruh atau meminta kepada Usama untuk menyampaikan ya kepada Nabi SAW agar meninjau kembali, istilah sekarang itu, meninjau kembali tentang putusan tersebut, atau minta supaya diringankan hukuman terhadap wanita makhzumiyah tersebut. Maka Usama menyampaikan apa yang diminta atau permintaan mereka, ya, sebagian pemuka Quraisy. Beliau pun kemudian menemui Nabi SAW, kemudian menyampaikan tentang apa yang diharapkan oleh orang-orang Quraisy itu, yaitu agar ya wanita tersebut yakni ditinjau kembali hukuman yang dijatuhkan kepadanya, yaitu hukuman potong tangan. Maka ketika Nabi SAW dalam satu riwayat yang lain mendengar apa yang disampaikan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, berubah wajah beliau menjadi merah wajah beliau, yang menunjukkan bahwa beliau marah karena Allah. Lalu beliau bertanya atau berkata kepada Usama bin Zaid, "Wahai Usama, apakah engkau memberi syafaat kepada satu hukum putusan Allah yang Allah putuskan? Apa engkau memberikan syafaat di antara putusan tersebut?" Artinya beliau menolak dan beliau menegur dengan tegas kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Setelah itu Nabi alaihissalam, sebagaimana kebiasaan beliau, kalau ada hal-hal yang harus beliau jelaskan kepada para sahabat ya dalam satu perkara yang penting, maka beliau kumpulkan mereka, kemudian beliau sampaikan ya ini pidato, sampaikan pencerahan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula dalam peristiwa ini, bahwa beliau melihat ini satu hal yang perkara yang tidak gampang, ini perkara besar, maka beliau kemudian berdiri dan menyampaikan pencerahan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan tentang perilaku orang-orang terdahulu ya, dan apa yang menyebabkan mereka itu binasa, dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebab yang utama adalah karena mereka dahulu, kalau ada orang-orang terpandang, orang-orang yang mulia mencuri, itu mereka menjalankan atau mereka membiarkan, mereka tidak jalankan hukum Allah kepada orang yang melanggar tersebut. Karena apa? Dia adalah orang yang terhormat, orang yang mulia, dia pejabat, anak pejabat atau yang lainnya. Maka mereka tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang mencuri tersebut. Adapun jika ada seorang dari golongan lemah, kaum du'afa yang mencuri, itu justru mereka menjalankan hukum Allah, menjatuhkan hukuman kepada orang yang mencuri tersebut. Makanya Allah membinasakan mereka. Kata Nabi alaihissalam, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqu fihim asy-syarif tarku. Sesungguhnya tidak ada yang membinasakan orang-orang sebelum kalian kecuali disebabkan karena mereka apabila ada orang yang mulia yang mencuri, mereka biarkan. Hukum itu tidak dijalankan, tidak berlaku. Karena pencuri adalah seorang yang dari kalangan seorang yang mulia. Tetapi kalau orang-orang yang mencuri, wa idza saraqad dha'if, karena orang yang mencuri adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan, aqamu alaihil hadd, mereka melaksanakan hukuman kepada orang tersebut. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan suatu kalimat yang luar biasa, kalimat yang menunjukkan komitmen beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap hukum Allah. Apabila ada orang yang akan menjalankan hukum Allah secara adil tanpa pandang bulu, siapapun orangnya yang melanggar hukum Allah, maka beliau akan menjalankan hukuman terhadap pelanggar tersebut. Beliau mengatakan, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Subhanallah. Demikian kalimat yang menunjukkan ketegasan Nabi SAW, yang menunjukkan keadilan beliau, yang menunjukkan keberanian beliau, ya, sampai-sampai seandainya, ya, kalau terjadi, dan itu tidak terjadi, seandainya terjadi, Fatimah binti Muhammad mencuri, beliau yang akan memotong tangan Fatimah sendiri. Laqata'tu, artinya beliau yang memotongnya. Ya, sehingga di sini beliau tidak lagi yakni mempertimbangkan ini anakku, ini putriku, putri tersayangku, tidak. Tapi beliau akan menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bagaimana marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang ingin memberikan syafaat terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala yang sudah diputuskan oleh hakim, yang sudah diputuskan oleh Nabi SAW, yang beliau adalah sebagai hakim ketika itu, yang memutuskan bahwa wanita makhzumiyah tersebut harus dipotong tangannya karena mencuri. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini dalam bab tentang marah karena kehormatan-kehormatan Allah yang dilecehkan, yang diremehkan, dan marah karena dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kaitannya dengan yaitu adanya upaya ya untuk membeda-bedakan antara manusia dalam hal yang berkaitan dengan hukum Allah. Maka Nabi SAW kemudian marah juga kepada Usamah, ya, yang dia menyampaikan atau memberikan syafaat, ya, agar supaya wanita tersebut diringankan hukumannya. Padahal ini adalah hukum Allah dari langit yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum ini. Oleh karena itu Nabi SAW menghormati, memuliakan hukum Allah taala, dan beliau marah tatkala ya ada upaya-upaya untuk menyampingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, diantaranya adalah bahwa apabila suatu perkara yang berkaitan dengan hukum Allah sudah diputuskan, maka tidak boleh ada orang yang memberikan syafaat. agar hukum itu dibatalkan. Ya, jika suatu hukum telah sampai kepada pengadilan, pengadilan Mahkamah Islam, ya, kemudian sudah diputuskan oleh hakim dengan hukum Allah terhadap satu perkara, maka tidak boleh ada orang yang melakukan peninjauan kembali atau berusaha untuk membatalkan hukum Allah yang sudah diputuskan tersebut. Dan hukum memberi syafaat adalah haram dalam hal ini. Hukumnya adalah dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui bahwa ketika seorang melanggar satu peraturan syariat Allah yang berkaitan dengan kemudian dia dihukum, dijatuhkan hukuman seperti orang berzina, dilempari batu sampai mati apabila dia telah menikah berzina, atau orang yang berzina sebelum menikah dia dicambuk 100 kali ya, atau orang yang dipotong tangannya ketika dia mencuri ya, ini semua pada hakikatnya adalah kebaikan bagi orang itu. Dan demikian dengan dijalankan hukum Allah itu, maka ini sebagai kafaroh, penghapus dosa bagi orang tersebut ya, yang dia akan mendapatkan insyaallah ta'ala ampunan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita pahami tentang masalah ini. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita kewajiban seorang pemimpin, pemimpin kaum muslimin, untuk menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai kepadanya sebuah pelanggaran kepada seorang pemimpin dan di situ ada putusan Allah dalam hal tersebut, maka dia wajib menjalankannya ya. Dan tidak ada istilah kemudian ya, minta keringanan, ini tidak dibenarkan, tapi harus dijalankan hukum tersebut ya. Tidak ada lagi yang berhak untuk memberikan syafaat jika putusan itu sudah diambil. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan seseorang ya di tengah masyarakat, atau dari keturunan yang mulia, atau dia anak seorang pejabat, intinya dia memiliki kemuliaan. Kemuliaan-kemuliaan itu tidak menghalangi untuk menjalankan hukum Allah terhadap orang tersebut, terhadap pelaku pelanggaran hukum Allah tersebut ya, itu tidak berlaku. Artinya bahwa kemuliaan dia itu bukan menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian ya dirubah hukum itu atau dirubah putusan tersebut, tidak. Kalau sudah dijatuhkan oleh hakim, maka hukum itu harus dijalankan siapapun orangnya. Maka kemuliaan seseorang tidak menjadi penghalang baginya dalam menjalankan hukum Allah terhadapnya jika dia melanggar hukum atau peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ketika seorang hakim atau pemimpin itu membeda-bedakan antara manusia ya, memilah-milih dalam menjalankan hukuman atau satu hukum kepada manusia, ini adalah merupakan bentuk kezaliman. Ini adalah perbuatan zulum, kezaliman yang harus dijauhi oleh seorang pemimpin ketika dia membeda-bedakan ya, antara rakyatnya ya. Kalau orang yang mulia mencuri, dibiarkan. Kalau orang yang lemah mencuri, itu dijalankan hukum. Ini termasuk perbuatan kezaliman yang menjadi penyebab suatu bangsa, suatu umat, suatu masyarakat ya dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dalik. Maka di sini penting bagi para pemimpin kaum muslimin ya untuk tidak ya membeda-bedakan antara manusia di dalam dia melanggar satu peraturan, jalankan peraturan itu dengan baik ya, apalagi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang diterimanya taubat seorang mencuri. Ya, walaupun taubat seorang mencuri itu tidak kemudian menjadikan dia ya dibatalkan hukum yang akan dijalankan kepadanya. Dikisahkan tentang wanita ini, wanita yang mencuri ini, di zaman Nabi Sallam, dia bertobat kepada Allah Ta'ala, dia kembali kepada Allah Ta'ala, dan Allah maha menerima taubat. Ya, tapi tetap dijalankan hukum had, putusan, yang mana seorang mencuri dipotong tangannya. Setelah itu dia menjadi wanita yang taat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang perumpamaan-perumpamaan yang boleh diberikan di dalam ya dalam pencerahan untuk memudahkan orang memahami suatu hal yang kita sampaikan. Maka kita memberikan contoh-contoh sebagaimana Nabi Sallam di sini memberikan perumpamaan tentang orang-orang dahulu. Penyebab mereka dibinasakan adalah karena mereka memilah-milih dalam menghukum atau menetapkan satu hukum kepada seseorang. Kalau orang yang mulia, mereka biarkan. Orang yang lemah, mereka jalankan hukum tersebut. Ini penyebab, ya salah satu penyebab mereka dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang manzilah Usama bin Zaid, seorang sahabat yang dimulia, yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dan ayahnya. Dan juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan kemuliaan putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah binti Rasulullah. Beliau adalah orang yang sangat dicintai ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kecintaan beliau itu, sebagaimana beliau gambarkan dalam hadis ini, kalaupun misalnya Fatimah melakukan satu pelanggaran, maka tetap dijalankan hukum Allah kepada beliau. Dan ini menunjukkan keadilan Islam yang memang itu adalah agama yang paling adil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada perbuatan keadilan dan perbuatan baik. Maka apa yang disyariatkan oleh Allah dan segala hukumnya, itulah yang terbaik, itulah yang teradil bagi manusia. Karena Allah yang maha mengetahui tentang hamba-hambanya, apa kebaikan bagi mereka, apa keburukan bagi mereka, semua itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah menetapkan syariatnya ya, dan mengutus Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan agama Allah ini kepada umat manusia, maka apa yang Allah tetapkan dari syariatnya, itulah yang terbaik bagi hamba-hambanya apabila mereka menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Maka itu yang paling tepat, itu yang terbaik bagi mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita yaitu memberikan pelajaran agar kita mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian umat-umat terdahulu. Ya, bahkan kita hidup di suatu zaman yang mana kita melihat kejadian-kejadian di satu negeri ya, di belahan bumi ini ya, mari kita ambil pelajaran. Jangan kita biarkan semua itu berlalu begitu saja. Apa yang menimpa mereka tidak mustahil menimpa kita kalau kita tidak mengambil pelajaran dari hal-hal tersebut. Ya, terutama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah dan menjalankan yakni apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka juga yang harus di pahami dari hadis ini tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Nanti akan kita bahas berikut ini tentang tanggung jawab seorang pemimpin terhadap amanah yang dipikulkan kepadanya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, dan ini hadis yang terakhir dalam bab ini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة. كان أنس بن مالك رضي الله عنه Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada lendir di arah kiblat. Itu di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Fashaqqa dhalika alayhi hatta ru'ya fi wajhihi. Maka apa yang beliau pandang ini, yang beliau lihat ini adalah sesuatu yang memberatkan beliau. Fashaqqa dhalika alayhi hatta ru'ya fi wajhihi. Beliau ketika melihat lendir itu langsung beliau yakni merasa yakni hal ada beban dalam diri beliau. Itu tampak terlihat pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqama fahakkahu bi yadihi. Maka Nabi sallam kemudian beliau berdiri bangkit kemudian beliau yang membersihkannya ya, dengan tangannya. Faqal lalu beliau bersabda inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tatkala dia berdiri yakni dalam salatnya maka sungguhnya dia sedang menghadap atau sedang bermunajat, dia sedang berbicara bermunajat dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, dan sungguhnya Tuhannya berada di antara dia dan kiblat itu, tapi ada di hadapannya. Fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblah, maka jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian meludahi di depan ke arah kiblat. Walakin an yasarihi au tahta qadamihi, akan tetapi kalau dia terpaksa meludah maka ludahlah di sisi sisi kirinya atau di bawah yakni telapak kakinya. Tsumma akhadha tarfa ridaihi fa basaqa fihi, kemudian beliau mengambil dari ujung sorbannya kemudian beliau meludahinya. Tsumma radda ba'dhu ala ba'din fa qala aw yaf'alu hakadha, lalu beliau mempraktikkan bagaimana cara membersihkan ludah atau lendir tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang salah satu di antara adab-adab ya Islam di masjid, yaitu seorang dilarang meludah apalagi keluarkan lendir ya di masjid, dalam arti sehingga mengenai lantai misalnya, yang mana di situ ada orang yang suatu saat ada orang sholat ya, karena lendir itu menjijikkan ya, menjijikkan. Nah oleh karena itu di antara adab-adab yang diajarkan Islam kepada kita itu memuliakan dan menghormati masjid, karena masjid adalah baitullah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Nabi alaihissalam ketika melihat lendir itu di depan beliau di arah kiblat maksudnya, beliau tuma beliau marah, merubah wajahnya, merasa berat dengan keadaan atau melihat realita itu. Makanya beliau kemudian menegur dan mengingatkan kepada kaum muslimin ya, makanya ada aturan-aturan dalam seorang ketika dia sholat, maka dia tidak boleh meludah dalam sholatnya, kecuali keadaan darurat betul, itu pun tidak boleh dia meludah depan kiblat. Ya, tetapi dia dengan mengambil misal tisu, kita zaman sekarang ini, dia tisu, kemudian seorang mengambil atau meludahi, membuang ludahnya di tisu tersebut. Yang diambil dari hadis ini, diantara yang disebutkan para ulama adalah, yaitu hal ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan perbuatan membuang lendir di masjid apalagi di arah kiblat ini adalah satu kemungkaran, perbuatan mungkar. Maka wajib seorang yang melihat kemungkaran itu untuk dia menegur kemungkaran tersebut, jangan dibiarkan tapi diingatkan ya. dan cara yang baik. Disebutkan kehormatan-kehormatan masjid. Ya, kemudian seorang mengingkari perbuatan yang mungkar itu. Ya, kemungkaran apa saja yang kita lihat, maka pada hakikatnya kita wajib mengingkari kemungkaran tersebut. Masing-masing dan kemampuannya. Man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bi qalbihi fa bi lisanihi. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Wa dzalika adafu liman. Ya, barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka robalah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan wewenangnya, dan kekuasaannya, dan kemampuannya. Ya, tetapi kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka dia merubah kemungkaran dengan lisannya. Dan menasihati dan mengingatkan pada orang yang melakukan kemungkaran itu. Kalaupun dia tidak mampu untuk memberi nasihat pada orang yang melakukan kemungkaran itu, maka dia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya, dan itu selama-lamanya iman. Jadi intinya bahwa kita diharuskan untuk mengingkari kemungkaran yang kita lihat. Salah satu contoh apa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu apa yang dilihat oleh Nabi Rasulullah SAW, lendir yang ada di arah kiblat, maka beliau kemudian menghilangkannya dengan tangan beliau sendiri. Ya, dengan tangan beliau sendiri, dalam arti tentu dengan sesuatu, kemudian beliau membuangnya. Ya, jadi ini suatu kemungkaran yang beliau kemudian mengingkari kemungkaran tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kehormatan masjid. Masjid ini memiliki kehormatan. Ya, maka jangan mengotori masjid dengan kotoran-kotoran. Baik kotoran secara hissiyah ataupun maknawiyah. Kotoran berupa benda yang kotor dimasukkan di masjid tidak boleh. Atau secara maknawiyah. Yang mengotori masjid berupa perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang jauh dari tuntunan Nabi Sallam. Bahkan terkadang kita menjumpai masjid-masjid sekarang ini penuh dengan musik, lagu, dan yang lainnya dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Ini harus betul-betul kita menjaga kehormatan masjid. Ya. Jangan merusak kehormatan masjid. Ya. Oleh karena itu masjid harus selalu dibersihkan. Ya, baik secara hissiah, ya, dibersihkan dari kotoran yang ada atau debu atau apa saja, benda-benda yang kotor ada di masjid dibersihkan. Ya, kemudian yang kedua adalah membersihkan masjid dari kotoran-kotoran maknawiyah yang merusak manusia dari tauhid mereka, yang memalingkan manusia dari niat Allah, yang merusak manusia akan tauhid mereka atau ibadah mereka. Masjid-masjid itu harus dibersihkan dari itu semuanya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita juga tentang apa yang disebutkan dalam bab ini oleh Imam An-Nawawi, yaitu tentang marah karena Allah ketika kehormatan-kehormatan agama Allah itu dilecehkan, diremehkan, maka kita harus marah. Ya, kita harus marah, jadi tidak ridho terhadap hal tersebut, baik itu kecil maupun yang besar. Karena mungkin ada kemungkaran-kemungkaran ya, yang dilakukan oleh manusia dan yang merusak kehormatan Allah dan Rasulnya dan agamanya. Ya, ada hal yang dianggap kecil, dan ada hal-hal yang besar yang bisa menjerumuskan manusia kepada kekufuran, na'udzubillah min dzalik, jika dia melakukan hal tersebut. Kemudian bahwa sholat adalah dialog, percakapan antara seorang hamba dan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu seorang apabila sholat, hendaknya dia betul-betul berupaya untuk konsentrasi, berupaya untuk khusyuk. Ya, karena dia sedang bermunajat dengan Allah Rabbul Izzah, Zat yang maha perkasa, yang memiliki segala keperkasaan dan segala kekuasaan. Oleh karena itu seorang harus memperhatikan masalah sholat. Jangan remehkan, jangan gampangkan, jangan mudahkan masalah sholat, karena dia sedang bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka luruskan niatnya dalam sholatnya. Konsentrasi pikirannya dan hatinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang perbuatan yang kecil, yang sedikit, ketika seorang melakukan dalam sholat, itu tidak membatalkan sholatnya. Misalnya seorang, dia harus membuang ludahnya ketika sedang sholat. Padahal diambil tisu dari sakunya, kemudian dia meludah ke arah kiri. Maka ini insya Allah tidak membatalkan sholatnya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bolehnya, ya, seorang dalam kondisi mendesak, kalau terpaksa, dia harus meludah dalam ketika sedang sholat, makanya hal yang dibolehkan. Tetapi, sebagaimana saya katakan tadi, tidak boleh meludah di hadapan arah kiblatnya, dan kita alhamdulillah zaman kita ini ada tisu, kita bisa mengambil tisu, kemudian membuang ludah itu, dan masukkan misalnya di saku kita. Nah ini hal yang dalam kondisi tertentu dibolehkan dan tidak membatalkan sholat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, jadi alangkah mulianya agama kita Islam. Dia telah mengatur segala sesuatu, adab-adab dalam Islam, akhlak-akhlak Islam. Ya, maka tidak ada Islam tanpa akhlak, tidak ada tauhid tanpa akhlak, tidak ada yakni ibadah tanpa akhlak yang mulia. Yang Islam adalah agama Allah yang mengajarkan adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, di setiap tempat ada adabnya, ada akhlaknya, ada petunjuknya. Makanya para ulama menulis kitab-kitab tentang adab. Ya, bahkan ada yang mengumpulkan semua jenis adab-adab dalam Islam ini sehingga menjadi kitab dan mausuah, ya, al-adab al-islamiyah. Ya, ensiklopedia adab-adab Islam. Adab ketika seorang di masjid, adab ketika keluar rumah, adab ketika masuk rumah, adab ketika di majelis, ya. Dan seterusnya dari bermacam-macam adab yang diajarkan oleh Islam, karena Islam adalah agama yang sempurna. Apabila adab-adab itu kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebagai penyempurna iman seseorang. Penyempurna iman seseorang. Karena bagaimanapun tidak bisa dipisahkan. Islam ini tidak hanya akidah, tidak hanya ibadah. Ya, tapi lebih dari itu Islam adalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk. Itulah Islam. Jangan kita memecah atau memilah-milih, membeda-bedakan. Ya, tetapi marilah kita memasuki Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Itu yang diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Masuklah kalian dalam Islam secara kafah, secara utuh. Jangan kemudian membagi-bagikan, yang memilah-milih, mengkotak-kotakkan hal-hal di dalam agama Allah ini. Ya, kita berbuat sama apa yang kita mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang berikutnya yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, bab yang ke-78. InsyaAllah nanti kita memasuki bab ini pada kesempatan akan datang InsyaAllah ta'ala. Tetapi kita ingin mengetahui apa bab yang dibahas oleh An-Nawawi rahimahullah pada bab ini. Kata beliau, babu amri wulatil umuri birrifq biru'ayahum wa nasihatihim wasyafaqati alaihim wal nahyi an ghishihim wat tasydid alaihim wa ihmali wa ihmali masalihim wal ghaflati anhum wa an hawaijihim. Tapi banyak sekali yang akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi menjadi seorang pemimpin itu tugasnya berat, amanahnya berat, tanggung jawabnya berat dan tidak ringan dan tidak mudah. Ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bab tentang amri ulatil umur birrifq biru'ayahu. Bab ini akan dibahas oleh beliau tentang perintah agama Allah dan Rasulnya, perintah Islam kepada para pemimpin untuk lemah lembut berbuat baik kepada rakyat mereka. Wa nasihatihim, dan untuk menasihati mereka. Saya betul-betul ikhlas menginginkan kebaikan bagi rakyat mereka. Wa syafaqu alaihim, karena harus memiliki rasa sayang, kasihan kepada yang mereka mimpin. Kemudian wanahi an ghisyihim. Juga bab ini akan membahas tentang larangan Allah dan Rasulnya, larangan Islam terhadap para pemimpin dari perbuatan curang terhadap rakyat mereka. Ghisyim, ya, perbuatan curang terhadap rakyat mereka. Wa tasjid alaihim, atau menekan mereka, menyempitkan mereka. Wa ihmali masalihim, dan bab tentang larangan yaitu meremehkan, menggampangkan, membiarkan kemaslahatan-kemaslahatan rakyat, kemaslahatan-kemaslahatan umat dibiarkan begitu saja oleh para pemimpin. Ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama Allah. Wal ghafla anhum wa awaijihim, juga larangan melalaikan mereka, membiarkan mereka, tidak menggubris mereka, ya, dan tidak memberikan hak kebutuhan-kebutuhan mereka. Nanti akan dibahas oleh beliau tentang bab ini. Jadi seorang pemimpin dalam Islam, ya, memiliki tanggung jawab yang besar, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita melihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak, yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Tentu seorang pemimpin yang adil yang dia betul-betul melaksanakan perintah Allah dan dia menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan sebaik-baiknya dan menegakkan keadilan itu dan aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi alaihi wasallam ketika menyebut pemimpin yang adil itu sebagai yang pertama kali disebut dari 7 golongan tersebut, ini menunjukkan bahwa sebagaimana dikatakan para ulama, menunjukkan bahwa pemimpin yang adil itu adalah sesuatu yang sangat langka. Makanya disebutkan pertama kali imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, bab ini menjelaskan kepada kita peran seorang pemimpin atau para wulatul umur, ya, para waliul amr. Mereka mempunyai tanggung jawab, mereka mempunyai tugas yang berat, yang besar di dalam mereka memimpin rakyat dan umat mereka. Semua harus diletakkan pada tempatnya, memimpin dengan baik dan amanah, ya, karena ini nanti akan ada pembahasan, ya, yaitu bagaimana tanggung jawab setiap orang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini diantaranya adalah firman Allah surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-215. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk rendah hati kepada orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan kaum mukminin. Dan beliau rendah hati memperhatikan mereka, menyayangi mereka, mengasihi mereka, ya. Dan ini sifat seorang pemimpin yang memimpin umat, yang memimpin kaum muslimin, yang memimpin masyarakat. Dia harus memiliki perilaku rendah hati kepada mereka, mencintai mereka, ya, berbuat maksimal untuk mereka, ini untuk kemaslahatan atau kebaikan-kebaikan mereka. Ini ayat yang dibawakan pertama kali oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Kemudian ayat yang kedua itu disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-90. Allah taala berfirman, "Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan kepada perbuatan baik. Wa ita'i dzil qurba, dan Allah memerintahkan untuk memberi kepada kaum kerabat, ya, untuk berbuat baik kepada kaum kerabat. Al-ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Dan Allah mencegah, melarang dari perbuatan keji dari perbuatan mungkar dan dari perbuatan melampaui batas. Allah melarang. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun, Allah ingatkan kalian agar kalian mengambil pelajaran. Allah ingatkan kalian supaya kalian mengambil pelajaran dari apa yang Allah perintahkan, yang Allah ingatkan kepada manusia. Jadi Islam memerintahkan kepada keadilan. Maka semua putusan hukum Islam itu adalah adil. Walaupun dalam pandangan manusia atau sebagian orang ya seakan-akan tidak adil, tapi itulah keadilan. Karena yang meletakkan hukum ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih mengetahui tentang hamba-hambanya. Apa hal-hal yang baik-baik bagi mereka, apa hal-hal yang jelek bagi mereka. Maka tidak ada satu perintah dalam Islam ini, baik yang wajib atau yang bersifat sunnah, anjuran, melainkan itu untuk kemaslahatan orang yang melaksanakan perintah itu. Dan tidaklah ada satu larangan yang Allah melarang dan Rasulnya melarangnya, baik itu larangan bersifat haram atau yang bersifat di bawah haram makruh, melainkan apabila dikerjakan larangan itu pasti ada dampak jeleknya, ada keburukannya, ada keburukannya. Makanya Allah melarang. Agar muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah hadis-hadis Nabi SAW dalam bab tentang perintah kepada para pemimpin untuk lemah lembut pada rakyat mereka, pada umat mereka, akan dibahas pada kesempatan akan datang. Dan untuk pemaparan materi kami kira sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ini yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab kami kembalikan ke ikhwah di Jakarta. Aku lukau lihada wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Dan para pendengar maupun pemirsa saya di kesempatan pagi hari ini, sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon 021-823-6543 atau pesan singkat ke nomor 081-989-6543, kita persilakan dan coba angkat serta menyapa kaum muslimin yang ingin bertanya melalui layanan lain telepon di kesempatan pagi hari ini. Baik, silakan. Naam, bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543, kita sapa kembali. Halo. Naam, belum terhubung atau terputus. Kami akan bacakan terlebih dahulu dari beberapa pertanyaan pesan singkat. Di antaranya seorang bapak di Merauke bertanya, Ustaz, apakah kelak seluruh manusia akan dikisos balik, baik orang yang masuk surga tanpa hisab atau tidak, baik kaum muslimin maupun orang kafir? Begitu juga orang-orang yang meniti sirat, apakah semua akan menitinya, baik kaum muslimin atau orang-orang kafir? Mohon petunjuknya Ustaz, syukran. Demikian Ustaz. Baik, tentang pertanyaan ini, pertanyaan berkaitan dengan kisos. Tentu kisos itu terjadi ya, dan akan dijalankan di hari kiamat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat kezaliman terhadap saudaranya. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Hadis riwayat Imam Muslim bahwa seorang betul-betul akan memberikan hak-hak yang diambilnya, hak yang dizaliminya terhadap saudaranya akan dikisos di hari kiamat kelak. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, bentar, hadis riwayat Al-Imam Muslim ya, la turaddunnal huquq, ya, kalian benar-benar akan melaksanakan, memberikan hak-hak yakni bagi mereka yang berhak untuk diambil haknya. Karena ketika di dunia manusia terjadi hal-hal berupa kezaliman. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud At-Tayalisi, hadis ini hadis yang disebutkan oleh para ulama, hadis yang hasan, Nabi SAW menyebutkan tentang tiga macam kezaliman. Kezaliman yang pertama adalah zulmun la yughfar, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ya, yaitu syirik. Seorang kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik dan tidak taubat dari syiriknya, maka ini adalah kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Taala. Inna syirka la zulmun adzim. Sungguh syirik adalah kezaliman yang amat besar. Kemudian kezaliman yang kedua berkaitan dengan kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Taala, yaitu dosa seorang hamba terhadap Allah yang berkaitan antara dia dan Allah Subhanahu wa Taala. Dosa seorang hamba dengan Allah Ta'ala, tapi tidak ada hubungan dengan yang lainnya, maka Allah mengampuninya selain dosa syirik. Kemudian yang ketiga, zulmun la yutrak, kezaliman yang tidak akan dibiarkan. Kezaliman tidak akan dibiarkan, yaitu yang akan dituntut kalau seandainya di dunia ini tidak diselesaikan. Hal berkaitan dengan harta, kehormatan, ya, darah, ya, ini semua kalau tidak diselesaikan di dunia ini, maka akan dituntut di akhirat kelak. Tuntutan itu bukan lagi berupa kisos dalam arti materi kalau orang berhutang, ya, tapi ini berupa amal kebaikan. Orang yang mendzalimi diberikan kepada orang yang terzalimi, ya. Jadi intinya bahwa memang kisos itu akan dijalankan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menzalimi manusia. Contohnya di sini disebutkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, la tu'addunna al-uquqa ila ahliha. Sungguh kalian benar-benar akan menunaikan, akan melaksanakan, akan yakni membayar hak-hak kepada pemiliknya. Yaumul qiyamah, itu pada hari kiamat kala. Hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qurna. Sampai-sampai seekor kambing yang dia bertanduk, ya, dia di dunia pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, maka kambing yang tidak bertanduk di dunia akan membalas. Ini semua untuk keadilan. Berarti pertanyaannya, apakah di hari kiamat binatang-binatang pun dibangkitkan? Dari sejumlah riwayat dan bahkan ayat Al-Quran menyebutkan demikian. Wa idzal wuhusyu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan, ini di hari kiamat. Tetapi dibangkitkannya itu semua binatang-binatang itu bukan untuk diberi balasan sebagaimana manusia, tidak, tapi untuk kisos, untuk menjual keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terhadap binatang pun demikian. Adapun manusia jelas akan dikisos. Kalau belum selesai permasalahan mereka di dunia, maka akan dikisos. Ya, ini masalah yang perlu dibahas secara lebih mendalam lagi. Ya, tapi intinya bahwa secara umum kisos itu akan dijalankan kalau seorang tidak menyelesaikan permasalahannya dalam hal berkaitan dengan hak-hak manusia di dunia ini. Kalau belum diselesaikan, nanti akan diselesaikan di akhirat kelak. Maka dari itu kita penting minta maaf pada orang berbuat kesalahan, atau kita berbuat kesalahan pada seorang, kita minta maaf, ya, kepada orang tersebut. Ada hak yang diambil, dikembalikan, ya, karena nanti hari kiamat akan dikisos. Baik, itu jawaban kami sementara. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan berikutnya, sebelum kita bacakan kembali pertanyaan pesan singkat, mungkin ada kaum muslimin atau para pendengar maupun pemirsa yang masuk melalui layar-layar telepon di kesempatan pagi hari ini. Kita sapa. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Ibu Nur, ya, Pak. Silakan, Ibu. Ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Begini, Ustaz. Seorang lelaki itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, dan dikatakan apabila seorang laki-laki keluar dari rumahnya dan membaca doa di pagi hari, dia akan dijawab oleh malaikat, telah cukup bagimu, telah cukup bagimu. Apakah doa hadis ini mencakup untuk seorang perempuan yang menafkahi seorang anak-anak yang sudah yatim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Ustaz. Silakan. Baik, hadis yang ditanyakan tadi itu, yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi," apabila seorang keluar dari rumahnya, ini seorang laki-laki, "faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwata illa billah," ketika dia keluar dia membaca atau mengucapkan bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal pada Allah, la hawla wa la quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka dikatakan kepada orang itu, hudita, kamu telah diberi petunjuk, yang ditunjuk oleh Allah, wa kufita, kamu telah dicukupkan, yang dilindungi oleh Allah, wa wukita, awakufita, dan kamu dicukupkan, wawukita, dan kamu dilindungi, ini oleh Allah Ta'ala. Fatanaha lahu syayatin, dan setan-setan itu minggir, ya, menjauhinya. Fayaqul lahu syaitan akhar, lalu ada syaitan yang lain mengatakan kepada syaitan yang lainnya, kaifalaka birajulin koduhudiyah wakufiyah wawukiyah, apa yang kau bisa lakukan kepada seorang yang dia sudah diberi petunjuk, sudah dicukupkan, dan dilindungi. Nah, ini salah satu adab diantara adab-adab Islam yang diajarkan kepada kita ketika akan keluar rumah. Hendaknya membaca zikir atau doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Kemudian kedua, doa ini atau bacaan ini tidak hanya untuk laki-laki. Wanita pun demikian. Setiap orang Muslim, anak kecil atau orang yang dewasa, ya, laki-laki ataupun wanita, ketika mereka keluar rumah membaca doa ini, ya, maka akan dibalas dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, tanpa membedakan laki-laki dan wanita. Maka apa yang ditanyakan tadi otomatis jelas, ya, Allah, seorang wanita yang dia mempunyai anak yatim, dia mencari nafkah misalnya, ya, dalam memelihara anak-anaknya, anak yatimnya, Allah akan memberi petunjuk padanya, menjaganya, mencukupinya. Jadi doa ini mencakup setiap orang Muslim yang keluar dari rumahnya, yang mulai keluar untuk suatu keperluan, suatu yang baik, maka insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dicukupi dan akan diberi petunjuk oleh Allah Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum Muslimin yang menyimaknya. Satu pertanyaan kembali mungkin di layanan-layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang terhubung. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dari mana? Dengan Saifullah ini, Pak, dari Makassar, Bone. Di Makassar. Pak Saifullah, ya? Iya, Saifullah. Hasbullah. Ada pertanyaan. Silakan. Ya, ini saya tanyakan, Pak. Ya, ini masalah salat tarawih sama salat lail, apakah itu biasa dua-duanya dikerjakan? Kita salat tarawih tidak witir ketika kita mau salat lail, bagaimana itu? Baik saja, Pak. Bagaimana, Pak? Mohon diulang. Iya. Mohon diulang pertanyaannya. Ini masalah selesai, masalah karya. Apakah yang bisa dikerjakan dua-duanya itu, Pak? Antara sholat witir? Iya, tapi sholat hari kan enggak sholat witir. Setelah itu kita pulang ke rumah, kita lagi lanjut sholat lain, begitu. Sholat tarawih? Iya, begitu sholat tarawih, Pak. Nah, barakallahu fiik. Itu jawabannya ya? Iya. Nah. Baik, Ustaz, demikian. Silakan. Baik, ditanyakan oleh Pak Hasbullah dari Bone, Alhamdulillah Ta'ala, tentang sholat seorang misalnya, jadi ada Ramadan, ada luar Ramadan. Kalau kita berada di bulan Ramadan, setelah kita sholat terawih di masjid bersama imam, kemudian sholat witir, bolehkah seorang, yakni sholat lagi malam di malam hari, ya, sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama secara umum membolehkan. Tetapi yang lebih tepat sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seorang sudah sholat bersama imam kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin, maka jika dia telah menutupnya dengan sholat witir, itu sebetulnya lebih tepat dan lebih sesuai dengan sunnah Nabi Sallam. Dia cukupkan sampai di situ. Kalau misalnya dibangun malam hari, dia ingin ngaji sebelum makan sahur, kemudian dia berwudu, tidak mengapa dia sholat dua rakaat. Sholat misalnya sholat apa? Sunnah wudu. Kemudian dia baca Al-Quran, lalu makan sahur. Ya. Ini lebih sesuai dengan yakni sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sekarang kalau di luar Ramadan, seorang misalnya setelah sholat isya, ya, karena dia khawatir nanti malam dia tidak bangun, lalu dia sholat witir setelah sholat isya, kemudian sholat sunnah ba'da isya dua rakaat, lalu kemudian dia sholat witir tiga rakaat misalnya atau lima rakaat, kemudian di malam hari dia bangun belum waktu subuh, bolehkah dia misalnya sholat tahajud, sholat malam, padahal dia sudah sholat witir? Nah, di sini ini kita bicara di luar Ramadan, maka boleh dia lakukan sholat tersebut. Tetapi dengan catatan, dia tidak lagi sholat witir karena sudah sholat witir sebelumnya. Maka dia sholat yang genap saja, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ya, dan tidak ditutup dengan witir karena dia sudah sholat witir sebelumnya. Ya, ketika selesai sholat isya, dia sholat ba'diyah isya, kemudian dia sholat witir. Ya. Maka tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalaupun nanti malam dia bangun, dia sholat tahajud, maka dibolehkan dia sholat tahajud, tetapi dia tidak menutupnya dengan witir lagi karena sudah dia laksanakan sholat witir setelah sholat isya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, dan kita akan mengakhiri serta menutup kajian kita. Mohon disampaikan sebagai istifadah atau istitam dari percobaan pagi hari ini. Silakan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ada hal yang penting harus kita ingat dalam bab yang kita bahas sebelum ini, yaitu bab tentang marah ketika kehormatan-kehormatan agama Allah dilecehkan. Ini sebetulnya menanamkan pada diri kita dan setiap orang yang beriman harus ada kecemburuan dalam dirinya terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap kehormatan-kehormatan Islam dan kaum muslimin. Ya. kecemburuan ini penting dimiliki oleh seorang terhadap agamanya, ya, sehingga dengan demikian dia akan mampu untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Ketika dia melihat kemungkaran, dia menasihati orang yang melakukan kemungkaran dengan cara yang baik, ya, karena ada kecemburuan dalam dirinya. Yang kedua, dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya yang berbuat kemungkaran itu, supaya bertobat. Karena seorang muslim yang adalah sifatnya adalah mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Ya, jadi ghirah kepada agama, kecemburuan pada agama kita, itu agama Allah dan Rasulnya, dan kehormatan-kehormatan agama ini bagian dari tanda iman seseorang dalam dirinya. Adapun seorang yang tidak menggubris, ya, adem ayem, ya, ketika melihat agamanya dilecehkan, nabinya di eceh dan yang lainnya, ini menunjukkan rendahnya iman kita. Tidak ada lagi kecemburuan pada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Ya, tapi semua itu tetap pada kontrol. Makanya marah karena Allah itu bukan kemudian membuat mendorong pada apa? Tindakan anarkis, tidak. Ya. Tapi mengingkari kemungkaran itu dengan cara yang baik. Tidak membiarkan kemungkaran itu. Ya. Ini pesan yang dibawa dari bab ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, menjadikan kita sebagai orang-orang beriman yang kuat imannya dan istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, istiqamah di atas manhaj para salaf pendahulu kita yang soleh dari kalangan sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian para pendengar semuanya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.